السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Terakhir, kita sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, wala yasihhu nikahu asyghar, tidak sah hukumnya, ya, hukumnya tidak sah melakukan nikah asyghar. Apa itu asyghar? Disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nafi dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyghar, sesungguhnya Nabi melarang nikah syghar. Ditanyakan kepada Nafi, apa itu nikah syghar? Maka beliau berkata, an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun. Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan laki-laki yang lain dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya. Jadi, ada dua orang laki-laki, si A dan si B. Si A menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat si B melakukan hal yang sama, yaitu menikahkan putrinya dengan si A. Walaisa bainahuma shadaq, dan tidak ada di antara mereka mahar. Ya, tidak ada di antara mereka apa? Mahar. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, wa nikahul mut'ah wa huwa an yankihaha ila muddatin. Begitupun di antara jenis pernikahan yang diharamkan adalah nikah mut'ah, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang wanita ila muddatin, ya sampai waktu yang telah dia sebutkan, atau waktu yang pada waktu tertentu, entah itu 1 bulan atau 2 bulan atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwa khilafu maqsad asy-syari' min az-zawaj. Ini bertentangan dengan tujuan syariat ketika memerintah wal istimrara baina az-zawjain. Bahwa di antara maksud pernikahan di dalam syariat itu adanya daimumah, keberlanjutan, al-istimrar, terus menerus antara suami dengan istri. Ya, bahkan dalam Islam itu perpisahan ya atau talak misalnya, kalaupun harus berpisah itu adalah opsi yang terakhir. Ya, opsi yang terakhir. Walaupun dia sesuatu yang halal, tetapi semestinya dihindari. Ya. Abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah. Dan seorang wanita yang menuntut talak dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka wanita seperti itu, kata Nabi, tidak akan mencium baunya surga. Nah, ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah ini tidak sesuai dengan apa? Maqsad asy-syari', yaitu tujuan daripada syariat ketika memerintahkan manusia menikah. Oleh karenanya banyak sekali hadis yang menunjukkan haramnya nikah mut'ah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ini hadis Ali. Tentunya ini menjadi satu dalil ya bagi orang-orang yang mengaku mengikuti sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka malah menghalalkan nikah mut'ah. Ya, padahal sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib jelas beliau meriwayatkan ya berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an mut'atin nisa, melakukan nikah mut'ah yauma khaybar, yaitu pada hari Khaybar. Wa an akli luhumil humril insiyah, sebagaimana Nabi melarang atau mengharamkan memakan daging keledai. Ya, keledai itu ada dua. Ada yang dia dipelihara, jinak, dan itu haram untuk dimakan. Ada humur wahsyiah, yang dia humurul wahsyi, yang dia liar, ya itu boleh dimakan. Ya, tetapi kalau yang dipelihara, yang jinak, itu secara hukum syar'i adalah tidak boleh dimakan. Dan pengharaman keledai itu di hari Khaybar berbarengan dengan diharamkannya nikah mut'ah. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dari Sabrah Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka dalam kesempatan itu Nabi berkata, ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adzantu lakum fil istimta'i minan nisa. Aku pernah mengizinkan kalian melakukan mut'ah. Wa innallaha harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Ya. Dikatakan di sini hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang semuanya menunjukkan kepada kita bahwa nikah mut'ah adalah telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, para pemirsa Niaga TV, Rasulullah mengharamkan nikah al-muhallil wala nikah al-muhallil. Tidak boleh nikah al-muhallil. Apa itu al-muhallil? Wa huwa ayyan kihaha, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan agar perempuan yang dia nikahi itu kembali halal untuk laki-laki yang telah mentalaknya tiga kali, talak tiga. Sebagaimana kita tahu bahwa talak itu ada tiga, para pemirsa Niaga TV. Talak satu itu masih mungkin rujuk kembali. Di masa iddah masih mungkin rujuk. Setelah pun habis masa iddah, masih mungkin kembali dengan akad nikah yang baru. Talak dua sama, masih mungkin kembali di masa iddah. Kalaupun habis masa iddah, masih bisa kembali dengan akad nikah yang baru. Tapi talak tiga itu tidak bisa lagi kembali. Hatta yang kiha zaujan ghairah, sehingga seorang wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Artinya dia bisa kembali kepada laki-laki yang telah mentalaknya apabila dia menikah dengan seorang laki-laki yang lain, kemudian dia ditalak, baru setelah itu dia bisa kembali lagi ke suami sebelumnya yang pernah mentalaknya sebanyak tiga kali. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, yaitu talak tiga, talak satu habis masa talak satu di, sebelum masa iddahnya habis dia rujuk, di kemudian hari dia talak lagi, sebelum masa iddahnya habis dia rujuk lagi, di kemudian hari dia talak lagi, maka ini disebut dengan talak tiga. Tidak halal lagi dia kembali kepada istrinya tersebut. Lalu dia perintahkan seorang laki-laki untuk menikahi istrinya, ya, maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikatakan di sini li'annahu mukhalifun limaqsudin nikah, ini pun bertentangan dengan tujuan pernikahan, wa huwa al-istimraru wad-daimumatu, yaitu keberlanjutan, ya, dan terus menerus, ya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat laki-laki yang muhallil, menikahi seorang wanita agar halal untuk suami sebelumnya, sebagaimana Allah melaknat laki-laki tersebut, laki-laki yang akan kembali kepada wanita tersebut. Dalam riwayat Nabi berkata, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah kalian aku kabarkan tentang domba pinjaman? Domba pinjaman, ya, domba yang dipinjam, domba jantan dipinjam untuk apa? Membuahi domba betina. Tahukah kalian apa itu domba pinjaman? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, huwal muhallilu la'anallahul muhallila wal muhallal lahu. Ya, Allah melaknat seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita agar halal lagi untuk suaminya yang sebelumnya, dan suaminya yang sebelumnya juga, dua-duanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in aqada lidhalik, apabila melakukan akadnya untuk tujuan itu, ya, walam yushtarat shohha, tapi kalau tidak ada syarat, ya, bahwa dia harus menceraikan istrinya ketika sudah menikah, maka pernikahannya sah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Kita memasuki pasal yang baru. Judulnya adalah Fima yathbutu bihil khiyar fi fashin nikah min aibin wa ghairihi. Pasal tentang apa-apa yang yathbutu bihi al khiyar. Kondisi-kondisi di mana seorang suami ataupun istri boleh memilih. Memilih antara membatalkan akad nikahnya atau melanjutkan. Dan ada kondisi-kondisi di mana akad nikah itu dibatalkan secara otomatis. Min aibin disebabkan karena adanya aib, cacat, wa ghairihi atau sebab yang lain. Coba kita lihat apa yang beliau maksud di dalam pembahasan ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Naqib berkata, idza wajada ahaduhuma al-akhara majnunan au majzuman au abros. Apabila salah seorang dari suami dan istri mendapatkan pasangannya, baik suami mendapatkan istrinya atau istri mendapatkan suaminya dalam kondisi majnunan, ternyata gila. Tidak tahu kan, gila ternyata. Atau majzuman dalam kondisi terkena penyakit lepra atau kusta, au abros, sama artinya lepra atau kusta. Au wajadaha ratqa, atau seorang suami setelah dia menikah dia dapatkan istrinya tersebut kondisinya ratqa. Apa itu ratqa? Ya, mohon maaf, seorang wanita yang kemaluannya rapat. Ya, kemaluannya rapat. Ya, sehingga kalaupun mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalaupun ada lubang, lubangnya kecil. Sangat kecil. Itu namanya ratqa. Dalam istilah bahasa Arab, ratqa. Au qarna, atau seorang suami mendapatkan istrinya dalam kondisi qarna. Apa itu qarna? Mohon maaf para pemirsa Niaga TV, yaitu ada semacam tanduk, ada semacam entah itu tulang yang tumbuh keluar sehingga menghalangi jalan masuknya. Itu disebut dengan qarna. Au wajadathu aninan, atau seorang istri sebaliknya mendapatkan suaminya anin, yaitu berada dalam kondisi mohon maaf impoten. Ya, au majbuban, au majbuban, majbuban, atau mendapatkan suaminya majbub, yaitu mohon maaf terpotong kemaluannya. Entah dia ada peristiwa atau bagaimana, ternyata baru ketahuan, ternyata majbub. Dalam kondisi-kondisi ini, thabatal khiyaru fi faskhil aqdi alal faur indal hakim. Berlakulah khiyar, yaitu hak untuk memilih, fi faskhil aqd, untuk membatalkan akad alal faur. Segera. Ya, jangan ditunda-tunda, alal faur indal hakim, dan itu dilakukan di hadapan hakim. Dilakukan di hadapan hakim. Disebutkan di sini, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seorang wanita dari Gifar, dari Bani Gifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika Nabi mendatanginya, ra'a bikashhiha bayadhon, Nabi mendapatkan di bagian tubuhnya bayadhon, warna putih. Ya, maka Nabi berkata, ilbasi thiyabaka, ya, pakai pakaianmu wahai wanita, walhaqi bi ahlika, kembali sana ke keluargamu. Wa qala li ahliha, maka Nabi berkata kepada keluarga wanita tersebut, dallastum alayya, kalian telah melakukan penipuan atas diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ayyuma rajul tazawwaja imra'atan biha jununun aw judamun aw baras, barang siapa di antara laki-laki menikahi seorang wanita yang ternyata wanita itu misalnya ada penyakit mental gila ya, atau dia mengalami kusta atau lepra ya, famassaha ya falaha sadaqaha, dan dia sudah mendekati wanita itu, maka wanita itu falaha berhak atas maharnya secara sempurna ya. Baik, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wala yastaqillu ahadu zawjaini bil fasakh ya, salah seorang dari suami istri tidak bisa melakukan fasakh sendiri, tetapi harus hakim, li'annal qadiya yajtahidu fihi liyukarriru al-fasakh, karena nanti qadi yang akan berijtihad untuk menetapkan adanya fasakh atau pembatalan akad nikah. Sawa'un kana bihi mithlu dhalik al-aib amla, sama saja apakah pada diri laki-laki itu ada hal yang sama atau tidak ada. Misalnya terkait dengan tadi warna putih di tubuh yang apa, ada kelainan misalnya, boleh jadi laki-laki itu pun ada, tetapi dia tidak menyukai kalau itu ada pada seorang wanita, atau sebaliknya misalnya, atau sebaliknya. Karena seseorang itu boleh jadi memaklumi sesuatu yang ada pada dirinya, tetapi dia tidak bisa memaklumi sesuatu yang ada pada diri orang lain, apalagi kalau itu tidak dijelaskan atau tidak diberitahu. Walau hadatsa al-aibu thabata al-khiyaru aidan. Kalau aib itu muncul baru munculnya, maka thabata al-khiyaru aidan. Maka di dalamnya tetap ada yang namanya khiyar, memilih ya. Illa an tahdus al-unnah ba'da an yata'aha fala khiyara. Kecuali kalau impotensi itu terjadi setelah adanya percampuran badan, artinya tadinya normal-normal saja, lalu di kemudian hari dia kehilangan kemampuan, dikarenakan misalnya yang paling umum, nas'alullah as-salamah wal afiyah, kita memohon keselamatan ya dari kondisi tersebut. Misalnya orang terkena penyakit, yang saya dengar terkena penyakit stroke misalnya, para pemirsa Niaga TV, itu kan boleh jadi hari ini dia baik-baik saja, normal-normal saja, lalu dia terkena penyakit tersebut sehingga dia kehilangan kemampuan untuk apa, misalnya menjima atau bercampur badan dengan istrinya, maka dalam kondisi ini fala khiyar, tidak ada khiyar, tidak ada pilihan ya, artinya tidak ada pilihan untuk membatalkan akad ya. Lalu dikatakan di sini, wa idza aqarra bil unnah, dan ternyata kalau seandainya seorang laki-laki itu dia sudah pernah mencampuri istrinya beberapa waktu dan normal semuanya, idza aqarra bil unnati, ternyata dia benar telah mengalami kondisi itu, ajallahul hakim sanatan, maka hakim memberikan waktu selama 1 tahun untuk memperbaiki kondisi tersebut. Jadi hakim ajallahu, ia memberikan takjil, penundaan selama 1 tahun, min yaumil murafa'ah ilaihi, semenjak kasus itu dibawa ke hakim. Jadi kalau ada wanita berkata, wahai hakim ini suami saya begini-begini, maka hakim akan memberikan waktu selama 1 tahun semenjak masalah itu diangkat kepada hakim. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna adamal wat'i qad yakunu li'illatin tadhhabu bikhtilafil fusul. Karena ketidakmampuan untuk menjima, qad yakunu li'illatin, boleh jadi karena ada sebab illat, sebab tertentu, yang mana akan hilang seiring dengan apa, berubahnya musim, cuaca atau kondisi tubuh dan lain sebagainya. Ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari Umar radhiyallahu taala an, bahwa beliau pernah berkata terkait dengan al-anin, orang yang impoten, yu'ajjal sana, dikasih kesempatan satu tahun. Fa in qadira 'alaiha, ya kalau dia mampu ya alhamdulillah setelah satu tahun. Wa illa furriqa bainahuma, kalau tidak mampu setelah satu tahun istrinya sudah bersabar maka dipisah. Walahal mahru 'alaiha al-iddah, maka wanita itu berhak atas mahar yang sudah dia dapatkan dan dia harus melewati masa iddah. Wa fi riwayatin an Asy-Sya'bi an Umar, dalam riwayat Asy-Sya'bi masih dari sahabat yang mulia Umar, qala fihi, beliau berkata juga, la a'lamuhu illa min yaumi turfa ila sultan, dan perhitungannya dimulai dari kasus tersebut diangkat kepada sultan, kepada hakim. Fa in jama'a fiha fala fasakha laha, kalau dalam kurun waktu satu tahun yang ditentukan itu seorang suami menjima istrinya, artinya dia kembali lagi pada kemampuan sebelumnya, tidak ada fasakh, tidak bisa dibatalkan pernikahannya. Wa illa falahal fasakh, tapi kalau sudah dan tidak kunjung kembali, maka falahal fasakh, dia punya hak untuk meminta agar pernikahannya dibatalkan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ba'da raf'iha lil qadi saniyatan, setelah nanti kasusnya dibawa lagi ke hakim. Ya, jadi sebelumnya dia datang ke hakim, hakim bilang satu tahun kita kasih waktu, mudah-mudahan dia bisa kembali lagi. Setelah satu tahun dia datang lagi ke hakim, maka hakim di situ boleh memutuskan ya agar dipasakh, dibatalkan akadnya. Wa iqraruhu ba'dal wata, tentunya harus ada iqrar wa iqraruhu bi adamil wata, dan seorang suami harus mengakui bahwa dia dalam kurun satu tahun itu misalnya belum bisa mencampuri istrinya. Kalau ternyata suami tidak mau mengaku au halafaha, maka istrinya diminta bersumpah ala dzalika idza lam yukir, kalau suaminya tidak mau mengaku ya. Wa hukmul qadi bi tsubutil unnah wa haqqul fasakh, ya, maka kalau memang hakim sudah memutuskan memang terjadi kondisi tersebut, maka dia otomatis boleh membatalkan akdun nikah yang telah terjadi. Para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, insya Allah kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau. material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan, digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain compact untuk menunjang produksi secara kontinu, hasil lebih lembut, halus, dan maksimal. Mudah mengatur tingkat kelembutan, hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan, handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami telah membuka dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya ada penelepon yang masuk, kita coba menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Silakan Pak Ali. Iya, Pak. Ada teman dalam tanggungan. Ini bercerai, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Karena ada rasa penyesalan dari suami dan jadi menurut temannya untuk menikahi, nanti kalau bahkan dia sanggup membiayai kalau sudah nikah dan disuruh cerai dan kebenaran yang di laki-laki yang disuruh menikah itu sudah punya istri. Kemudian dia ini patut sama istri yang begitu. Memang setelah ketahuan, dia cerai mereka. Nah, itu kalau mensiasati begitu itu apa boleh, Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak Ali. Iya, Pak Ustaz. Nah, baik. Makasih, Pak Ustaz. Mohon segeranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lam bisab ya. Kalau kita lihat di dalam penjelasan yang tadi kita sebutkan, dikatakan fa in aqada lidzalika wa lam yushtarat sahha. Ya, fa in aqada lidzalika. Fa'in aqada, apabila seorang laki-laki itu aqada, melakukan akad dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga. Ya, fa'in aqada lidhalik. Untuk tujuan tadi, agar dia bisa halal lagi kepada suami yang telah mentalaknya sebanyak tiga kali. Walam yushtaratu sahha. Dan tidak ada cek. Baik. Jadi disebutkan di sini fa in aqada lidzalik, apabila seorang laki-laki melakukan akad untuk tujuan itu. ya, tujuan untuk agar halal untuk laki-laki yang telah mentalak tiga. Walam yushtaratu shahha, dan tidak ada syarat, ya, tidak ada syarat dalam akad tersebut, ya, tidak ada penyebutan syarat di dalam akad nikah tersebut, walaupun di dalam hati dia ada niat untuk melakukan itu. Maka dalam pendapat di mazhab Imam Syafi'i dikatakan shahha, itu akad nikahnya tetap sah. Walaupun di sini dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li khuluwihi anil mafsad atau li khuluwihi anil mufsid, karena kosongnya akad nikah itu dari sesuatu yang merusaknya. Walakin ma'al karohah, tetapi sesuatu tersebut, perbuatan tersebut dibenci. Ya, lima sabaqa min hadithi fil hasyiyah qabla hadhihi, ya, karena adanya ancaman terhadap orang-orang tersebut. Artinya kalau memang sudah ada akdun nikah dan itu hanya dia simpan di dalam hatinya saja, tidak disebutkan dalam akad, akadnya secara hukum sah. Tetapi minimal kata beliau ma'al karohah, itu perbuatan yang dibenci. Ya kalau memang dia sudah menikah lalu dia pun bercampur badan dengan apa, dengan laki-laki yang menikah dengan dia itu, lalu dia talak lagi dengan faktor tadi Pak Ali sebutkan, dia takut kepada istri yang pertamanya, maka menjadi sah untuk menikah lagi dengan suami yang sebelumnya. Allah alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Fadil. Baik Pak Fadil. Kenapa ya Pak Ustaz, bangsa-bangsa Indonesia ini berdoa Allah ya Pak Ustaz? Misalnya Pak Ustaz kan bangsa Indonesia berdoa Allah, semoga Pak Jokowi itu kehadirnya agar jalan menuju rempal. Setelah Pak Ustaz ya, sepertinya Allah memutuskan orang Indonesia ya Pak Ustaz. Tetap saja Pak Ustaz, bangsa-bangsa Indonesia terjadi Pak Ustaz. Baik. Dan yang kedua Pak Ustaz, kenapa ya Pak Ustaz ya, baik. Baik. Barakallahu fiik Pak Fadil di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Pak Fadil dan keluarga dan memberkahi kita semua. Tentunya ini menjadi keresahan masyarakat ya, termasuk Pak Fadil dan banyak juga masyarakat yang lain yang menanyakan hal ini. Tentunya ini jadi masukan untuk pemerintah ya, untuk siapapun yang diberikan amanah untuk mengurus rakyatnya ya, bahwasanya rakyat mengeluh dengan kondisi yang tidak apa namanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Seandainya kita kalau bicara investasi ya, investasi, ya investasi itu kan sesuatu yang baik untuk negara. Dari investasi itu terbuka lapangan pekerjaan, lalu ekonomi pun berputar dan lain sebagainya. Hanya saja sebuah investasi itu harus dijalankan dengan proses yang baik menurut saya Pak Fadil ya. Seperti yang direkomendasikan oleh para tokoh ya, harus dijalankan dengan studi yang baik, dengan prosedur yang baik ya, prosedur dalam arti ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Kalaupun ada pemindahan maka harus komunikasinya benar-benar baik, benar-benar panjang. Ini kan karena komunikasi yang tidak baik, proses yang seolah-olah tergesa-gesa, masyarakat belum punya kepastian kemana mereka akan pindah, ganti untungnya ya, bukan ganti rugi, ganti untungnya pun belum pasti akan kemana mereka tinggal, sehingga masyarakat pun Mungkin akan berat, tetapi kalau seandainya menurut saya ya, kalau seandainya komunikasinya bagus, masyarakat juga senang, ya mereka mendapatkan tanah yang lebih luas dibandingkan apa yang dipakai atau diambil, ganti untungnya pun besar ya, apalagi katanya nilai investasinya sampai 170 triliun kalau saya baca itu, tentunya timbal baliknya ke masyarakat harus besar. Ya, seandainya itu didapatkan oleh masyarakat, menurut saya wallah alam bisa masyarakat dengan lapang hati. Ya, kalaupun tidak bisa ya, disitulah nanti pemerintah menggunakan semua merangkul semua pihak, baik itu ya lembaga-lembaga, lembaga adat, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, musyawarah ya kalau dalam agama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan mereka melakukan syura, yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Yang kita khawatirkan adalah, Pak Fadil dan para pemirsa Niaga TV, bangkitnya fanatisme kesukuan. Ya, bangkitnya fanatisme kesukuan, sehingga muncul semacam kebencian, ya, keinginan untuk memberontak dan lain sebagainya, tentunya ini sangat berbahaya untuk keutuhan negara kita. Ya, jangan sampai bangkit fanatisme-fanatisme kedaerahan, fanatisme-fanatisme kesukuan dikarenakan satu proses yang tidak dijalani dengan baik, satu proses yang tidak dijalani dengan semestinya sesuai dengan aturan yang sebenarnya sudah ada ya. Dalam negara kita sebenarnya sudah ada aturan-aturan terkait dengan hal-hal tersebut menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana lafaz doa meminta surga Firdaus yang paling tinggi? Tolong dibacain pelan-pelan biar anda paham dan jelas. Ya. Doanya dalam hadis dikatakan, idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la. Maka kalau kita minta doa ya tinggal diterjemahkan saja hadis itu. As'aluka ya Allahumma ya Allah as'aluka al-firdausal a'la. Allahumma as'aluka al-firdausal a'la. Ya kalau kita terjemahkan dari hadis-hadisnya kan berbunyi begitu. Idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Kalau hadis itu kita terjemahkan dalam bahasa meminta, Allahumma ya, kalau mau pakai ini boleh, Allahumma inni as'aluka ya firdausal a'la atau al firdausal a'la. Allahumma inni as'aluka al firdausal a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu firdaus yang tertinggi. Allah alam bissawab. Bila mempunyai hafalan Al-Qur'an sedang haid, bolehkah memegang Al-Qur'an tapi Al-Qur'annya yang ada artinya? Allah lebih suap ya, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama yang saya tahu tidak masalah kalau memang walaupun khilaf para ulama terkait dengan hal ini, tapi apabila dia membacanya tanpa menyentuh mushaf atau dia tidak menyentuh mushaf tapi menyentuh kitab tafsir misalnya, yang paling dominan yang mana dalam tafsir itu yang lebih dominan adalah perkataan manusia, penjelasan manusia. Yang saya pahami dari perselisihan para ulama, pendapat yang lebih kuat mengatakan boleh. Allah alam bistar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin safar, waktu mau berangkat sholat duhur, setelah itu menjamak sholat asar di waktu zuhur. Mau tanya, kemarin safar, waktu mau berangkat sholat zuhur, setelah itu menjamak sholat asar. Boleh menjamak tapi belum boleh mengkosor, kata para ulama. Bagi yang akan safar, boleh menjamak tapi belum boleh mengkosor. Misalnya saya sudah mau berangkat ke Sumatera, saya sudah mengikat barang di atas kendaraan ya, anak-anak juga sudah masuk kendaraan misalnya, lalu zuhur masuk, saya sholat zuhur, langsung saya jamak dengan asar ya. Pendapat mengatakan boleh, karena ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Nabi SAW apabila beliau berangkat setelah masuknya waktu zuhur, maka beliau menarik asar ke zuhur. Walaupun kata para ulama, kalau belum mulai perjalanan, belum boleh mengqasar, tapi baru boleh menjamak. Allah alam bissawab. Karena sampai di tujuan, waktu asar masih ada. Ya kalau memang jaraknya sudah sampai di jarak safar ya sudah. Jaraknya adalah jarak safar. Allah alam bissawab. Tidak harus mengulang sholat. Kalau memang jaraknya sudah jarak safar ya tidak harus mengulang sholat. Ya saya misalnya dari sini ke Bandung, saya berangkat jam 11, nyampe di tol apa Cipularang misalnya, saya pergi ke rest area, saya sholat zuhur dan asar, nyampe ke Bandung ternyata jam 4, masih ada waktu asar ya sudah, karena saya sudah berada dalam kondisi apa safar, maka saya boleh mengambil keringanan walaupun waktu asar masih ada. Allah alam bissawab. Kalau kita lupa sujud dalam sholat, baru satu kali kita langsung berdiri untuk nambahnya, apakah menyelesaikan dulu sampai tahiyat akhir baru nambah? Ya kalau nanti kita lupanya masih dekat jaraknya, misalnya kita sujud satu kali, lalu kita bangkit berdiri, ya sudah kita balik lagi ke posisi semestinya. Karena itu rukun yang tidak bisa ditinggal. Paling minimal kalau orang sujudnya satu kali, paling minimal dia meninggalkan dua rukun. Yang pertama adalah duduk di antara dua sujud, itu pun rukun. Yang kedua adalah sujud kedua, itu rukun. Maka dia ketika dia berdiri, dia ingat, beda dengan lupa tahiyat awal. Karena tahiyat awal bukan rukun, kalau sudah tegak berdiri tidak boleh balik lagi. Tapi kalau sujud, dia rukun. Ketika kita lupa sujud kedua, maka kita sudah terlanjur berdiri, kembali lagi ke tempat semestinya. Allah alam bissawab. Tapi kalau lupanya sudah jauh, baru rakaat terakhir ingat, ya tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat untuk menggantikan rakaat yang kehilangan rukun. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau ada pergi ke tanah suci, dia tawaf membayar upah pakai kursi roda. Kalau tawaf pakai kursi kan jauhnya di atas, sedangkan makam Ibrahim kan di bawah, apakah tetap disuruh ke bawah? Ya tidak, kalau memang dia tidak sanggup tawaf dengan berjalan kaki dan dia harus menggunakan kursi roda di atas, ya sudah di atas saja. Makam Ibrahim kan hanya tempat untuk kita sholat dua rakaat, tidak terkait secara langsung dengan tawaf. Kalau tawaf ya kaitannya dengan nanti berdirinya sejajar dengan Hajar Aswad misalnya, lalu kita memulai ya, jadi tidak ada kaitan secara langsung dengan apa makam Ibrahim ya. Bagaimana niat dan cara mandi wajib yang sesuai sunnah? Ya niat raful hadas, ya Allah saya niat mengangkat hadas besar. Caranya ya sudah pernah kita bahas, dimulai dengan mencuci kemaluan, mohon maaf, lalu setelah kemaluan bersih kita berwudu, setelah berwudu kita menyiram kepala minimal 3 kali, setelah itu kita membasuh tubuh bagian kanan, bagian kiri, ditutup dengan membasuh kaki. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.